warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita pada persiapan menjelang bulan Ramadan adalah bab tentang kitab siam, yaitu tema yang penting bagi kita adalah fi mufsidatis shaum, pada perusak atau pembatal ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki perusak-perusaknya atau pembatal-pembatalnya, sehingga kita penting untuk mengenali dan mengetahuinya agar kita jauhi, supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullahu taala, lis-siyami mufsidatun yajibu 'ala al-muslim an ya'rifaha liyatajannabaha wa yahdhara minha. Puasa, ibadah puasa itu memiliki perusak-perusak atau pembatal-pembatal yang mana wajib atas setiap muslim untuk mengenalinya. Ketika sudah mengenalinya, maka menjauh dari perusak-perusak ini juga hati-hati. Li'annaha tufattirus sha'im. Karena ini dapat merusak ibadah puasa seseorang. Wa tafsudu 'alaihi siyamahu, dan juga merusak puasa dia. Yaitu fatir sha'im, membuat dia ini batal. Puasanya batal dan merusak puasa, ibadah puasa dia. Dan di antara pembatal-pembatalnya adalah yang pertama, al-jima', hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kapan seorang berpuasa dia itu menggauli istrinya, maka batal puasanya. Konsekuensinya adalah puasanya batal. Wajib dia mengqadha puasa yang dia batal hari itu. Yang ketiga, dia wajib mengqadha kafarah. Bukan hanya sekedar mengqadha hari yang dia saat itu menggauli istrinya, tapi juga mengqadha kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, idku rokobah, membebaskan budak. Kalau tidak mampu atau tidak mendapatkan yang senilai dengan membebaskan budak, fa'alaihi an yasuma syahraini mutatabi'aini. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila salah satu hari dia enggak puasa, dia ngulang dari pertama. Faham ya? 2 bulan berturut-turut. Nah, ini akibat nih. 2 bulan berturut-turut. Ini berat. Ya. Bi'allam yaqdir 'alaihi dzalika li'udhrin syar'i, fa'alaihi an yut'ima 60 miskin. Kalau enggak mampu dia, wah 2 bulan, Rek. Ya, 2 bulan berturut-turut, sebulan aja mesti ada batalnya 2 bulan. Maka kalau enggak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1/2 sha' dari makanan yang ada di negerinya. Makanan pokoknya apa? Kalau beras ya beras, kalau kurma ya kurma, kalau gandum ya gandum. Yang kedua, pembatal kedua, inzal mani, keluarnya mani. Bisabab takbilin aw lamsin aw istimna'in aw tikrari nadhar. Penyebabnya dengan disengaja keluarnya maaf air mani dikarenakan disengaja. Yang pertama karena mencium istrinya. Yang kedua atau karena menyentuh istrinya. Yang ketiga atau karena istimna onani atau karena mengulang-ulang pandangan. Lihat afan ya, mungkin akhwat yang masyaallah jamilah. Ya, sehingga keluar darinya air mani. Nah, ini merusak puasa dia. Fa idza hasala syai'un min dzalika fasada shaumuhu. Maka rusaklah puasanya. Dan wajib membayar qadha biduni kafarah, tanpa adanya kafarah. Ya, dia cukup mengqadha hari yang di situ dia rusak puasanya. Karena kafarah memang dikhususkan bagi seorang yang menggauli istrinya. Adapun seorang yang tidur dan mimpi basah, maka tidak dikenakan sama sekali. Puasanya benar dilanjutkan di annadzalika waqa'a bidun ikhtiyar. Karena itu terjadi tanpa keinginan dia. Lakin yajibu 'alaihi ittisalu min al-janabah, tapi wajib atasnya untuk mandi jenabah. Yang ketiga, al-aklu awisyurbu muta'ammidan. Makan dan minum secara sengaja. Soal contoh habis olahraga ternyata puasa, duh gak kuat minum sengaja, jelas batal. Atau lapar makan dengan sengaja, jelas batal. Liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian garis putih dari gelapnya malam. Ya, thumma atimu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai di malam hari. Amma man akala wa syariba nasiyan. Adapun kalau makan dan minumnya itu lupa, karena lupa, bukan karena sengaja, atau bukan karena pura-pura lupa, benar-benar lupa, ya. Misal dia jalan kemana gitu, tahu-tahu wah ada minuman, minum gitu. Baru sadar, wih, ternyata puasa. Atau habis makan, habis sepiring nasi goreng, ya. Setelah selesai, alhamdulillah, ini puasa ya, wah, rezeki ini. Ya, kalau lupa, ya kalau disengaja ya batal. Kalau pura-pura lupa ya juga batal. Pura-pura lupa itu pura-pura, lupa ya, kayaknya lupa. Kok kayaknya puasa kok enggak ya? Nah itu kalau pura-pura lupa dia tetap batal, karena dia ada kesengajaan di situ. Tapi kalau benar-benar lupa, maka tidak mengapa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, hadis lafadz Abu Hurairah radhiallahu taala anhu. Manasya wa huwa sha'im. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, fa akala aw syariba, dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa, karena saat itu dia sedang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih minum. Wa mimma yufattiru shaim, adapun yang membatalkan puasa itu isal ma wa nahmihi ilal jawf an tariqil anaf. Menyampaikan atau memasukkan air lewat tenggorokan tapi dari hidung, dari jalur hidung. Wa huwa ma yusamma bisu'ud. Ya, dinamakan dengan su'ud. Jadi, masukkan air lewat hidung, masuk tenggorokan. Tetap itu membatalkan puasa. Wa akhdhul maghdi an tariqil warid, atau yang kedua itu nyuntik, apa namanya itu, infus ya, infus yang di situ ada tenaga ghidha, ada tenaga ghidha dan disuntikkan ke dalam tubuhnya, karena itu ibarat seperti makanan, sehingga itu menjadikan dia batal. Menjadikan dia batal. Karena apa? Karena itu dihukumi sebagai hukuman, hukum makanan. Wa haqmid dam fi shaim, atau haqmid dam fi shaim, seperti orang yang donor darah. Ya, donor darah sama. Kullu dzalika yufsidu shaumahu li annahu taghdiyatun lahu. atau hitam itu memasukkan darah ya ke dalamnya, itu membuat puasanya batal. Amal ibr ghairul maghdiyah, adapun suntikan, suntikan yang memang itu sifatnya bukan gizi atau energi bagi tubuh, misal suntikan obat misal ya, atau yang penting bukan bukan sebagai energi atau gizi bagi tubuh. Fayan bagi lisaim aidan an yatajannabaha muhaffadatan ala siyamihi, selayaknya bagi seorang muslim itu untuk menjauhi, ya kalau bisa disuntiknya habis buka puasa, habis buka puasa itu lebih lebih amannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan bagi kamu kepada sesuatu yang meyakinkan bagimu. Wa yu'akhiruha ila al-lail, diakhirkan. Poin yang keempat, ikhrajud dam minal badan, keluarnya darah dari badan. Keluarnya sedikit apa banyak? Nah, ini ada definisinya. Darah apa yang keluar dari badan yang menyebabkan puasa seorang itu batal? Yang pertama, bihijamah au fasad, dengan hijamah apa, bekam ya, dengan bekam itu membatalkan puasa. Dan fasdu atau fasdu ya, karena bisa dengan fasdu itu keluar nggak mungkin sedikit, mungkin bisa sampai berapa, setengah liter, ada setengah liter ya. Nah, itu akan membuat seorang itu lemas, lemah dan memadharatkan dirinya sehingga membatalkan puasa dia. Au sahbi damin yatabarra'a bihi li is'afi marid, atau mengambil darah, atau istilahnya apa? Donor darah. Biasanya diambil berapa liter itu? 1 sampai 2 liter ya. 200 mg. Nah, itu kan membuat lemas ya. Lemas dan harus harus diisi dengan gizi, harus minum. Kalau enggak lemas sekali. Nah, itu juga membatalkan puasa. Fa yuftiru bidzalika kullihi, am ikhrajud dam qalil, adapun keluar darah sedikit, misal kena silet atau digigit nyamuk ya. Kalladhi yustakhraju bit tahlil, untuk diambil untuk apa istilahnya itu? Untuk apa ya, steril, kemudian pengen tahu darahnya itu kadarnya berapa kan gitu. Fa hadza la yu'athir 'ala siyam, ini enggak mempengaruhi puasa dia. Wa kadza khuruju dam bi ghairi ikhtiyarihi, demikian pula keluarnya darah tanpa pilihan dia, misal la qadarullah kecelakaan gitu, keluar darah dia kan tanpa, atau seperti giginya keluar darah. Nah, tanpa pilihan dia itu tidak membatalkan. Biru'afin au jurhin au khal'isan sinnin, atau seperti mimisan. Nah, itu tanpa keinginan dia, itu tetap tidak bisa dianggap sebagai membatalkan puasa. Fahadza la yu'athir 'ala siyam. Yang kelima, wa min al-muftirat at-taqayyub, di antara pembatal puasa itu sengaja muntah, sengaja memuntahkan diri, mengeluarkan isi perut, isi lambung dari mulutnya. Wa huwa istikhraju ma fil ma'iddati min ta'amin aw sharabin an tariqil fami muta'ammidan. Caranya itu dia gimana caranya mengeluarkan dari isi lambungnya baik makanan maupun berupa cairan dengan sengaja, maka ini juga membatalkan puasa. Adapun amma idza ghalabahul qai, adapun apabila ghalabahul qai itu apa? Dia enggak sengaja, tahu-tahu muntah aja. Tahu-tahu muntah. Misal kemungkinan pas sahurnya makannya mantep gitu. Makannya luar biasa. Dia niat biar saya kuat puasanya sehingga makannya harus banyak gitu. Sehingga kekenyangan, kemudian banyak minum, kemudian akhirnya subuh hari bisa jadi dia muntah kekenyangan ya. Ketika di situ dia nggak tidak sengaja keluar dan harus dikeluarkan, bukan harus dikeluarkan, keluar dengan tidak sengaja, maka fal yu'athir 'ala siyamihi, tidak membatalkan puasa dia, tidak mempengaruhi puasa dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, man dzara'ahul qaid, siapa yang diharuskan keluar, yang memaksa dia untuk keluar muntah, falaisa 'alaihi qadha, tidak wajib baginya untuk mengganti puasa dia. Wa man istaqa'a 'amdan falyamdhi, maka barang siapa yang istaqa'a memuntahkan diri dengan memasukkan jarinya mungkin sehingga keluar apa yang ada dalam perutnya, maka itu membatalkan puasa. Wa ma'na dharu'ahu al-qai' ay kharaja bidun ikhtiyarihi, yaitu keluar dengan bukan dengan pilihan dia. Wa ma'na qawlihi, dan makna sabda Rasul istaqa'a ay ta'ammada al-qai', sengaja muntah. Wa in bagi an yatajannaba shaimul iktihala wa mudawamata al-'ainain bi qatratin aw bi ghairiha waqta as-siyam, selayaknya atau seyogianya bagi seorang yang berpuasa menjauhi dari iktihal, memakai kuhl, celak, memakai celak atau menetesi air mata dengan tetesan, ya sekalipun itu sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi mengarah kepada memasukkan tetesan air itu sehingga menjadikan hukum tersebut makruh, ya, maka berhak untuk hendaknya kita untuk menjauhi itu, muhafadzatan ala siyamihi, untuk menjaga puasa dia. Wala yubalik fil madmadah wal istinsyab, jangan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyab. Tahu istinsyab? Ketika wudhu memasukkan air ke dalam hidung. Ketika puasa, antum jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Mentang-mentang siang hari panas, kumur-kumurnya lama, takutnya kemasukan. Walaupun seteguk dua teguk, ya. Jangan berlebihan. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyar illa an takuna shaiman." Dan sempurnakan istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Kalau selain puasa tidak masalah, tapi ketika puasa maka dihindari. Wasiwaku la yu'athiru 'ala siyam, bersiwak atau istilahnya dihukumi dengan hukum siwak seperti gosok gigi, itu tidak mempengaruhi puasa. Bal huwa mustahabun muraghabun fihi lis-shaim wa ghairihi, bahkan ini mustahab hukumnya, sunnah, bahkan dianjurkan bagi seorang berpuasa di awal hari atau di akhir hari, di awal hari atau di akhir hari. Wa yajibu walau tara ila halqihi ghubarun aw dhubab lam yu'athir 'ala siyamihi, kalau seandainya berterbangan debu, mungkin badai debu atau nyamuk lah masuk ke hidung, atau lagi mangap gini, atau lagi apa, angop, lupa nutup mulut, masuk tuh apa nyamuk sluk gitu, nah kan nggak sengaja, itu tidak mempengaruhi puasa dia. Wajib ala shaim istinabu kadzibin wa ghibatin wa syatmin. Ini yang paling penting. Wajib bagi seorang yang berpuasa itu menjauhi dusta, bohong, ya. Menjauhi berbohong, gibah, mencela, namimah, itu dijauhi. Baik dalam bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Kalau seandainya sesuatu yang mubah ketika di bulan puasa itu dilarang, maka lebih aula sesuatu yang dilarang di luar bulan puasa ketika masuk bulan puasa itu lebih asyad, lebih tegas, lebih keras lagi larangannya. Oleh karena itu Wa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyakul. Kalau ada seorang yang mencela dia atau mengejek dia, maka katakan ini shaim. Fa inna ba'dhan nas qad yasulu alaihi tarku ta'am wa syarab. Sebagian orang itu mudah meninggalkan makan dan minum di siang hari, itu sangat mudah. Mudah bagi mereka. Lakin la yasulu alaihi tarku ma'tadahu minal aqwal wal af'al radiah. Tapi tidak mudah bagi dia untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dia yang jelek. Kebiasaan ghibah, kebiasaan mencela, menghina. Ya, susah bagi dia hatta walaupun di bulan Ramadan. Ya. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf itu mengatakan ahwanus siyam, puasa yang paling ringan itu apa? Tarku ta'ami wasyarab, meninggalkan makan dan minum. Itu puasa yang paling ringan. Yang paling berat itu adalah dia harus meninggalkan makan dan minum, dan juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dia, baik itu yang terlontar dalam lisan maupun yang tergerak dengan anggota badan. Kan dia harus menjaga ini. Oleh karena itu sebagian ulama fuqaha mengartikan puasa adalah imsak, ya, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ini sifatnya lebih umum dari sekedar meninggalkan makan dan minum. Sebagian para fuqaha mengidentifikasikan atau mengartikan artian puasa itu dengan imsakun mayuftirusiyam, ya, yang membatalkan puasa dari makan, dari minum, dari riba, dari yang lainnya. Ya, karena dengan perbuatan dosa ini, ya puasanya sah-sah aja, tapi pahalanya hilang. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi." Barang siapa yang dia itu tidak bisa kok meninggalkan perkataan dusta, perkataan jelek, enggak bisa meninggalkan persaksian dusta. Wal amala bihi, dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Allah enggak butuh sama puasa dia. Ya. Dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Puasa enggak dapat dia. Pahala puasa dia enggak dapat. Sehingga di sini detailnya para fuqaha. Ya. Baik. Fa'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim an yattaqiyallahu wa yakhafah. Wajib bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Wa yastasyiru 'azamata rabbih wa tilahi 'alaihi fi kulli hinin wa 'ala kulli halin. Dan merasakan besarnya Allah Ta'ala, agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pengawasan Allah terhadap dirinya di setiap keadaan, di setiap tempat. Fayuhafid ala siyamihi minal mufsidati wal munkisat. Maka dia wajib menjaga puasa dia dari perkara yang merusak, dari perkara yang mengurangi pahala puasa dia. Liyakuna siyamuhu sahihan, supaya puasanya itu benar. Wa yanbaghi lis-shaim, maka wajib bagi setiap yang puasa, an yastaghilla bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an, untuk menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang biasanya enggak dibiasakan ibadah sunnah. Dari sekarang latihan untuk membiasakan diri dengan ibadah sunnah. Supaya apa? Supaya nantinya mudah untuk melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, tidak merasa berat. Faqad kana as-salafu idza shamu. Dulu para salaf itu, para salaf dari kalangan para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mereka itu idza shamu, bila mereka berpuasa, jalasu fil masajid, mereka duduk-duduk di masjid, ya, membaca Quran, zikir. Wa qalu, mereka mengatakan, nahfadhu shaumana wa la naktabu ahadan. kita menjaga puasa kita dari kerusakan dan kita tidak mau menggibah siapapun. Karena dengan gibah akan merusak puasa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa yang enggak bisa, tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, beramal dengannya, maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Wa dzalika li'annahu la yatimmu taqarrub ila Allah ta'ala bi tarki hadhihi syahawat. Kenapa? Karena enggak sempurna, tidak sempurna mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat yang mubah fi ghairi halatus siyam, di luar puasa, illa ba'da taqarrub ilaihi bi tarki ma harramallahu alaihi. Kecuali dengan apa? Kecuali setelah mendekatkan diri dengan meninggalkan apa yang Allah haramkan di setiap keadaan, dari berdusta, dari mendzalimi orang, dari memusuhi saudaranya sendiri, alan nas fi dimaihim wa amwalihim wa aradihim, harta mereka ya, kemudian kehormatan mereka. Ya sama aja orang berpuasa tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mendzalimi orang lain. Sia-sia puasanya. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', as-sha'imu fi ibadatin ma lam yaktab musliman au yu'dhihi. Seorang berpuasa masih dalam keadaan ibadah. Maksudnya puasa dia masih dianggap ibadah. Selama kapan? Selama dia tidak menggibah seorang muslim atau mengganggunya. Rawahu Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dari hadis Abu Hurairah. An Anas ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Rawahu Ibnu Abi Syaibah secara marfu. Dari Anas bin Malik mengatakan, barang tidak ada puasa, orang itu enggak puasa. Ya, orang itu enggak puasa. Selama apa? Selama dia terus makan dagingnya orang. Makan dagingnya manusia. Ya, puasa ghibah, puasa ngerumpi. Ketika puasa, biasakan diri atau usahakan menjauh dari kerumunan manusia. Kenapa? Biasanya kalau udah berkerumun, bicaranya yang lain-lain, makanya aneh-aneh. Bahkan minimal kita mendengarkan sesuatu yang ghibah, tapi kita gak mau, gak berani mengingkarinya. Gak berani mengingkarinya. Fasa'im yatruku asya'a kanat mubahatan fi ghairi halatus siyam. Maka seorang berpuasa, dia meninggalkan sesuatu, perkara yang dulunya boleh sebelum puasa, tapi dia wajib ditinggalkan dalam keadaan puasa. Famin babi aula, maka lebih penting sesuatu yang harus ditinggalkan di luar bulan puasa, maka ketika di bulan puasa itu lebih ditekankan lagi. La tahillu lahu fi jami' al-ahwal, yang mana tidak halal baginya dalam setiap keadaan. Liyakuna fi idad sha'imina haqqo, supaya puasanya itu termasuk dari orang-orang yang benar-benar puasa. Baik. Bab fi bayani ahkamil qadha. Fi bab bayani ahkamil qadha lisiyam. Penjelasan tentang mengqadha bagi seorang yang berpuasa. Ada beberapa kaidah nantinya insyaallah akan kita bahas. Semoga ini kita bisa selesai. Yaqulu hafizallahu taala man aftara fi ramadhan bisababin mubah. Siapa yang iftar, dia enggak puasa dikarenakan sebab yang mubah, yang boleh, yang ada udzurnya. Kal a'dzari syar'iyyah allati tubihul fitra. Seperti udzur syar'i atau disebabkan sesuatu yang haram, sebagaimana dia membatalkan puasa dengan jima atau yang lain, wajaba alaihi al-qadha, wajib atasnya untuk mengganti puasa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka ganti beberapa hari yang dia tidak berpuasa di lain hari. Wa istahabbu lahu al-mubadaratu bil qada. Disunnahkan untuk segera, ya, untuk segera mengqadha puasa dia. Li ibra'i dhimmatihi, untuk segera menyudahi dari tanggungan dia. Sehingga sampai bahkan para ulama tidak membolehkan seorang itu berpuasa Syawal sampai dia mengqadha puasa dia. Sampai seperti itu sebagian fuqaha. Ya, sebagian fuqaha. Karena ini utang, harus dibayar segera. Ya, ini yang sunnah. Wa istahabbu an yakuna al-qada' mutatabi'an, disunnahkan mengqada itu berturut-turut. Ya. Kalau 5 hari ya berturut-turut 5 hari. Ini disunnahkan. Li'anna al-qada' yahkil ada'. Karena mengqada itu ibarat seperti menunaikan dengan sempurna. Wa in lam yaqdi al-fawr, kalau memang enggak bisa. Li'anna waqtahu muwassa'. Karena waktunya muwassa', ya. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al 'azmi 'alaih. Setiap kewajiban yang itu sifatnya waktunya luas boleh diakhirkan selama dia memiliki kewajiban untuk berazam untuk menunaikannya. Ma'al 'azmi 'alaihi kama yajuzu tafriqatuhu, sebagaimana boleh untuk dipisah-pisah. Mungkin pekan ini satu, pekan berikutnya dua, pekan berikutnya tiga. Bi'annya sumahu mutafarikon. Lakin idha lam yabqa min sya'ban illa qadru ma'alihi. Akan tetapi, apabila tidak tersisa dari bulan sya'ban kecuali apa yang dia mampu, fa'innuhu yajibu alih tatabu ijma'an. Mungkin sudah sampai bulan sya'ban, besoknya sudah Ramadan. Hari ini hari keberapa? 17-18 ya. 18 Syakban. Dia punya utang 10 hari. Mau enggak mau ya wajib harus tadabbur. Harus setiap hari dia harus menggantinya. Enggak boleh kok selang-seling. Kapan lagi? Sisa 12 hari, bahkan sisa 11 hari enggak bisa. Ya, maka harus wajib. Ijma' para ulama itu wajib li dhaikil waqt, karena sempitnya waktu. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadan al-akhir li ghairi udhrin. Tidak boleh untuk mengakhirkan mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udzur. Tanpa udzur. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, bahwasanya saya itu punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, maka aku enggak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Lima kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Fadalla hadha ala anna waqt al-qada' muwassa'. Ini menunjukkan bahwa waktu mengqada itu sangatlah luas. Ila an la yabqa min Sya'ban illa qadru al-ayyam allati alaihi, sampai pada waktu tersisa baginya di hari-hari bulan Sya'ban. Fajibu alaihi siyamuha qabla dukhul Ramadan al-jadid. Maka wajib untuk mengqadanya di bulan Sya'ban, ya, sebelum masuknya bulan Ramadan yang berikutnya. Fa in akhara al-qada hatta ata alaihi Ramadan al-jadid, apabila seorang itu mengakhirkan mengqada puasa sampai datangnya bulan Ramadan yang baru, fa innahu yasumu Ramadan al-hadir, maka dia berpuasa, ya, dengan puasa Ramadan yang akan datang. Wa yaqdi ma alaihi ba'dahu, dan dia tetap membayar itu utangnya setelah selesai bulan Ramadan. Tsumma in kana ta'khiruhu li'udhrin, kalau seandainya itu dia mengqada puasa dia, fa innahu laisa alaihi illa al-qada, maka tidaklah ada kewajiban baginya kecuali untuk mengqada saja. Wa in kana li ghairi udhrin, kalau seandainya enggak ada udzur, dia mencepelekan, nantilah nanti sampai ternyata datang waktu Ramadan berikutnya. wajib ma'alaihi ma'alaihi ma'al qadha. Bersamaan dia wajib mengqadha juga it'amu miskin. It'amu miskin, ya, memberi makan orang miskin di setiap an kulli yaumin, setiap hari yang dia mengqadhanya, nisfu sha', setengah sha' min qutil balad, dari makanan pokok negeri dia. Jadi kalau memang karena dia itu lalai gitu, ternyata sudah masuk bulan Ramadan, nah dia mengqadha berikutnya dengan dia berpuasa dan dengan memberi makan setengah sha'. Misal kalau beras ya kita kasih beras. Ya. Kalau dia ini mengundur-undurnya tanpa udzur. Kalau ada udzur karena sakit, karena enggak mungkin, maka cukup baginya untuk mengqadha puasa dia. Difahami? Wa idza mata man 'alaihi al-qadha qabla dukhul Ramadan al-jadid, apabila ada seorang itu meninggal dan dia punya utang. Dia punya utang sebelum masuk Ramadan yang baru, fala syai' alaihi. Maka enggak ada kewajiban atasnya, li'anna lahu ta'khirahu fi tilkal fatrah allati mata fiha. Karena baginya untuk mengakhirkan di kesempatan di mana dia meninggal. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid. Apabila dia punya, dia meninggal setelah bulan Ramadan yang baru. Wa in fa in kana ta'khiruhul qada' li'udrin. Kalau seandainya, ini diperincikan lagi. Kalau seandainya mengakhirkan mengqadha itu mengakhirkan mengqadha utang puasa dia karena udzur, ternyata masuk Ramadan, ya. La qadarullah, setelah Ramadan mati belum sempat bayar utang, kal marad was safar, seperti sakit atau safar, hatta adrakahu Ramadan al-jadid, fala syai'a alaihi aidan, maka tidak ada dosa atau kewajiban baginya juga. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin, kalau mengakhirkannya tanpa udzur, wajabatil kafarah fi tarkihi bi an yakhruja anhu it'amu miskina an kulli yaumin, wajib memberikan kafarah fi tarakatihi. Jadi wajib membayar kafarah kepada siapa? Bagi siapa? Bukan ahli warisnya. Ahli warisnya. Bian yakhruja anhu it'am miskin an kulli yaum. Dengan mengeluarkan kafarah itu makanan setiap hari di hari yang di jumlah hari yang dia enggak puasa karena udzur, karena bukan karena udzur. Ya, misalnya 10 ya, 10 hari. Seperti itu ya. Wa in mata man 'alaihi shaumu kafarah. Beda lagi. Apabila dia seorang dia itu meninggal, tapi dia punya kewajiban membayar puasa kafarah. Seperti jima di siang Ramadan. Kafarahnya berapa? 2 bulan berturut-turut, enggak puasa sehari, ngulang lagi dari nol. Ya, kalau seandainya terjadi seperti itu, ya. Wa in mata wa in kana, afan tadi mana? Oh, ya. Yeah. Kasami kafarat dihar, atau seperti kafarah dihar, mendihar istrinya, menganggap istrinya itu seperti ibunya, haram baginya untuk digauli. Wasaumul wajib andamil mut'ati fil hajj, tentang puasa yang wajib, tentang ketika apa yang harus dia berpuasa ketika ada pelanggaran di ketika haji, ketika haji. Fa innahu yut'am anhu an kulli yaumin miskin, maka dia cukup memberikan ya, untuknya ahli warisnya, untuknya maksudnya ahli warisnya untuk memberikan makan untuk dia, maksudnya pahala itu atau pengerjaan itu untuk dia kepada fakir miskin setiap harinya sesuai dengan jumlah hari yang dia punya utang. Wala yusamu anhu, tidak dipuasakan, maksudnya ahli warisnya enggak puasa, cukup ngasih makan. Wa yakunul it'amu min tarikatihi, memberi makan itu dari mana diambil? Dari harta warisan dia. Li'annahu siyamun la tudkhiluhu niyabatu fil hayah. Karena itu puasa yang tidak mungkin diwakilkan. Ya, itu tetap utang dia, itu tetap tanggungan dia, enggak mungkin kok di apa diwakilkan, enggak bisa. Tidak bisa. Wa yakunul it'am min afan fa kadza ba'dal maut, juga demikian setelah kematian. Wa hadza huwa qaulu aktsari ahli ilmi, ini yang dipilih oleh kebanyakan ahli ilmi. Wa in mata man alaihi shaumun nadzar, masalah keadaan apabila seorang itu meninggal dan dia punya utang nazar, nazar puasa, nazar puasa. Ustuhibba li waliyihi an yasuma anhu, disunnahkan walinya untuk berpuasa untuknya. Lima thabata fi sahihain, sebagaimana yang telah thabit dalam sahihain, anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha siyam nadharin, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, berkata, sungguh ibuku meninggal dan beliau masih punya utang nazar, puasa nazar. Afa asumu anha, apakah aku berpuasa untuknya? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Wal waliyyu huwa al warid, wali itu adalah ahli warisnya. Jadi ahli waris itu tidak hanya mewariskan harta saja, dia harus jeli, punya utang enggak? Atau punya utang puasa enggak? Atau punya utang nazar enggak? Itu yang lebih penting ketimbang hanya sekedar mewarisi harta. Orang kepikiran, kebanyakan mikirnya apa? Harta, warisan harta. Bukan mikirin, ini bapak saya dulu punya utang enggak? Ini bapak saya punya utang nazar enggak? Enggak kepikiran sama seperti itu. Harusnya itu yang lebih didahulukan sebelum bagi waris harta. Karena itu utang. Jadi pembagian harta warisan itu setelah diselesaikan semua tanggungan dan dibayarkan dengan harta peninggalan orang tuanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, yusamu anhu nadru dunal fardil asli. Wahada madhabu Ahmad wa ghairihi. Dipuasakan nazar yang mana bukan itu bukan kewajiban secara asal, secara dasar. Dan ini madhab Ahmad dan yang lainnya. Wal mansus, dan yang nas dari Ibnu Abbas dan Aisyah, wa huwa muqtada dalil qiyas wal qiyas, sesuai dengan dalil dan qiyas. Li'anna nazar laisa wajiban bi asli syar'. Karena nazar secara hukum syar'i, secara asal enggak wajib. Ya inna ma aujabahul abdu ala nafsihi. Kenapa nazar? Karena seorang hamba itu mewajibkan dirinya sendiri. Secara hukum asal enggak wajib, tapi karena dia mewajibkan diri sendiri, fasara bi manzilati dain. Sehingga kedudukan yang dulunya, yang sebelumnya itu tidak wajib, jadi sebuah utang karena mewajibkan diri sendiri. Walihada syabbahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biddain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan dengan utang. Yang punya nadar segera diselesaikan. Ya, diselesaikan. Wa amma shaumul ladzi faradahullahu alaihi ibtida'an. Adapun puasa yang memang itu kewajiban dari Allah taala. Ya. Fahuwa ahadu arkan Islam, ini salah satu rukun Islam. Fala tudkhiluhu niyabatu bihalin, ini enggak bisa memasukkan niyabah perwakilan. Dah tak wakil aja puasa, enggak puasa ini puasa aja. Enggak bisa. Semua punya tanggungan masing-masing. Semua punya tanggungan masing-masing. Kama la tadkhilu sholata wa syahadatain. Sebagaimana juga enggak mungkin diwakilkan sholat sama kalimat syahadat. Misal capek, tak wakilkan aja, nanti anak bayar deh sholatnya. Enggak bisa. Itu tanggungan, itu hak Allah. Itu hak Allah. Fa innal maqsuda minhuma ta'atul 'abdi bi nafsi. Yang dimasukkan itu taatnya seorang hamba tentang dirinya, dengan dirinya. Faqiyamuhu bihaqqil ubudiyyah allati khuliqa laha wa umira biha. Dan bagaimana menegakkan, dia ini menegakkan hak ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dia diciptakan untuknya. Wa hadza la yu'addihi anhu ghairuhu wa la yusalli anhu ghairuhu, sehingga enggak mungkin kok dikerjakan orang lain untuk dirinya. Atau tentang salat, karena capek lah, males lah, kamu aja yang salat ya, entar tak bayar deh. Enggak bisa. Itu tidak bisa. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam dinukilkan dalam Hasyatur Radul Murbi', yut'amu anhu kulla yaumin miskinun. Jadi ngasih makan kepada fakir miskin untuknya yang dia punya nazar. Ya. Wa bidzalika akhadha Ahmad wa Ishaq wa dhiruhuma. Dan ini pendapat ini yang diambil oleh Ishaq Ibn Rahuyah, oleh Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan sahabatnya Ishaq Ibn Rahuyah rahimahullahu taala. Rahimahumallahu taala. Wa huwa muqtadha an-nadhar kama huwa mujibul athar. Ini dilihat dari pandangan ya, penelitian, dan ini yang mewajibkan dari athar. Fa innan nadhra kana thabitan fi dhimmah. Karena nazar ini thabit. Sabit karena apa? Tanggungan, dalam tanggungan seorang. Fayuf'al ba'dal maut, maka dikerjakan setelah mati. Wa amma shaumu ramadhan, adapun puasa Ramadan, fa innallaha lam yujibuhu 'ala 'ajiz anhu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi seorang yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Bal amara al-'ajiza bil fidyah ta'ama miskin. Bahkan apa? Syariat mewajibkan seorang yang tidak mampu berpuasa untuk memberikan fidyah, makan seorang miskin. Karena tua, sebagaimana yang disebutkan dalam daurah ya. Wal qadha inna ma'ala man qadara 'alaihi. Qadha, mengqadha itu bagi yang mampu untuk puasa. La 'ala man ajaza 'anhu. Bukan kepada orang yang tidak mampu. Fala yahtaju ila an yaqdiya ahad an wa an ahadin, sehingga enggak butuh kepada mengqadha seseorang untuk seseorang, tidak bisa. Sehingga nanti ada kaidah, apabila seorang ibu yang ditakutkan atas dirinya dharar ya, maka dia boleh enggak berpuasa, tapi wajib untuk mengganti puasa di hari lain karena dia mampu. Dan apabila dia takutkan atas dirinya dan anaknya, misal seperti kalau dia enggak puasa anaknya bakal sakit-sakitan karena enggak dapat susu, nah maka wajib dua-duanya, untuk dirinya, kalau untuk dirinya, kalau dia enggak mampu untuk dirinya, dan untuk anaknya, ini ilahnya ya alasannya, apabila enggak mampu untuk dirinya dan untuk anaknya, mungkin dia enggak puasa lemah, lemas, apalagi anaknya. Nah, maka dia wajib menggantinya dengan puasa, dan dengan anaknya, karena anaknya enggak mampu, belum diwajibkan puasa, ngasih makan fakir miskin. Apabila yang dia takutkan hanya anaknya saja, hanya anaknya saja, dia mampu. Dia mampu, tapi takutnya anaknya saja, maka cukup baginya untuk membayar fidyah. Tapi kalau dia takutnya untuk dirinya, untuk dirinya saja, maka cukup baginya untuk membayar puasa. Difahami di sini? Ya. Wal qadha inna ma'ala man qadara 'alaihi la 'ala man ajaza 'anhu falyahtaju ila an yaqdi ahadun an ahadin aw masum li nadarin wa ghairihi minal mandurat. Adapun puasa nadar, fayuf'al anhu bila khilaf, maka dikerjakan untuknya tanpa khilafil ahaditsis sahihah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan ya, tentang fima yalzam man aftara likibarin aw maradin. Apa yang diwajibkan bagi seorang yang tidak berpuasa karena sudah tua atau karena sakit. Ya, insyaallah setelah azan berikut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حفظه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan bagi setiap kaum muslimin. Ada'an fi haqqi ghairi dzabin a'dhar. Dalam dengan bentuk secara ada, menunaikan secara sempurna. Fi haqqi ghairi dzabil a'dhar, bagi siapa? Bagi yang tidak memiliki uzur. Wa qada'an fi haqqi dzabil a'dhar, dan dalam bentuk qada, ya, mengganti di hari yang lain bagi yang memiliki uzur. Alladzina yastati'una al-qada' fi ayyamin ukhra, bagi yang mampu untuk mengqada di hari yang lain. Wa hunaka sinfun thalithun la yastati'una as-siyama ada'an wala qada'an. Di sana ada golongan manusia yang mana tidak mampu untuk menunaikan puasanya, baik itu mengqadha, baik itu ada. Ya, seperti kabiril harim. Seorang tua renta. Orang yang sudah tua sepuh banget. Tua renta. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu. Yang kedua, seorang yang sakit tapi tidak diharapkan sembuhnya. Sakit yang menaun terus, ya, enggak ada kesembuhan di situ. Fa hadza sinfu qad khaffafallahu an. Golongan ini adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Fa aujaba alaihi badal siyam it'am miskin. Nah, wajib baginya mengganti dari kewajiban berpuasa dengan memberi makan fakir miskin. An kulli yaumin nisfu sha', setiap harinya dari puasa, hari pertama, kedua, ketiga, ngasih setengah sha'. Waktu itu berapa setengah sha' itu? Kurang lebih 500 gram. Setengah kilo 10 on atau 1 on? Setengah kilo 10 on ya, lebih dikit. Ya. Itu bagi yang beras atau yang masih mentah. Tapi lebih asli undang yang zen, enak diundang untuk fakir miskin setiap hari. Atau dikasih, dibungkuskan, diberikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah tua renta enggak bisa puasa lagi, beliau setiap hari mengundang fakir miskin untuk makan bersamanya. Qala Allah taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali pada kemampuannya, sesuai dengan takar kadar kemampuannya. Wa qala taala, Allah taala berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas mereka yang mampu untuk membayar fidyah makan fakir miskin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, huwa syekhul kabiru wal mar'atul kabirah. Maksudnya dari ayat ini adalah mereka yang syekh, seorang kakek atau nenek yang tua, la yastati'ani an yasuma, yang tidak mampu untuk berpuasa lagi, fal yut'ima makana kulli yaumin miskina, rawahul Bukhari. Untuk apa? Memberikan makan fakir miskin di kedudukan atau sebagai pengganti puasa dia dengan memberikan makan seorang miskin. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, adapun seorang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya dari sakitnya, itu dihukumi sebagaimana hukum orang yang sudah tua renta. Fat'imu an kulli yaumin miskin, maka hukumnya sama. Dia wajib memberikan seorang miskin ya di hari puasa itu. Ya, yang lain puasa dia ngasih makan seorang miskin. Amma man aftara li'udhrin yazul, adapun orang yang dia enggak puasa karena udur, yang itu bisa hilang, selesai gitu. Kal musafir wal marid mardan yurja zawaluhu, seorang yang musafir atau seorang yang dia ini sakit tapi insyaallah bisa sembuh gitu. Wal hamil wal murdi, seorang yang hamil atau ibu menyusui, idza khafata ala nafsihaim ala nafsihima au ala walidayhima, apabila keduanya takut mencelakai dirinya atau janinnya atau anak ya anaknya ya buah hatinya, wal haid wan nufasa, atau seorang haid, seorang wanita yang haid atau nifas, fa inna kullan min haula yatahattam alaihi alqadha, semua mereka ini diwajibkan untuk mengqadha puasa dia. Bi an yasuma min ayyamin akhar, dengan berpuasa di hari di luar Ramadan dengan jumlah tertentu yang dia enggak puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbukanya seorang yang sakit, yang mana kalau dia puasa itu malah justru membuat dia madarat, kan gitu. Atau seorang musafir yang boleh baginya untuk mengqasar salat, ya sunnah, ya ini sunnah, ya liqaulihi ta'ala fi haqqihim fa'iddatun min ayyamin ukhra, hak mereka adalah diganti dengan hari yang lain, boleh untuk tidak berpuasa. Fal yufthir wa liqdi 'adada ma aftarahu, sehingga boleh baginya untuk beriftar kemudian mengganti hari di mana dia tidak berpuasa. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala menghendaki kalian yang mudah dan Allah tidak menghendaki kalian yang susah-susah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyira bain amrayni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu diberikan dua perkara, dua pilihan. Illa ikhtara aisarahuma, kecuali mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih yang paling mudah. Fis wa fis sahih laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukanlah kebaikan seorang yang berpuasa ketika safar. Mohon dicermati. Ada beberapa dalil yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak istilahnya mempermasalahkan seorang ketika safar dia berpuasa karena dia kuat. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah seorang yang sudah susah payah, panas terik yang menyengat, tapi dia maksain untuk puasa. Yang ini maksud dalam hadis hadis ini. Wa in shama al-musafir aw al-marid alladhi yashuqqu alayhi as-shaum shahha shaumuhuma ma'al karahah. Apabila seorang musafir dia berpuasa atau sakit, seorang yang sakit dia berpuasa tapi dengan penuh masyakkah, keberatan, berat, sahih puasanya benar tapi makruh, ya. Kalau seandainya seorang musafir dia kuat, enggak ada masalah dengan puasa dia, maka tidak masalah bagi dia. Wa ammal haid wan nufasa, adapun seorang yang haid atau nifas, fayuhramu fi haqqiha as-shaumu 'ala halal haid wan nifas wal yasih. Haram bagi untuk berpuasa dalam keadaan haid dan nifas, dan tidak sah sekalipun dia maksa untuk puasa, tidak sah puasanya. Wal murdi' wal hamil. Nah, seorang yang menyusui dan seorang yang hamil, bagaimana keadaan dia? Yajibu alaihima qada'u ma'aftarata min ayyamin ukhra, wajib baginya untuk mengqada' apa yang dia iftar, tidak yang dia berbuka dari di hari yang lain. Wajibu ma'al qada', wajib bersama dengan dia mengqada' puasanya. Ala man aftarat lil khauf ala walidiha, terhadap seorang ibu yang dia ditakutkan dari anaknya, kalau dia puasa malah tambah cenderung sakit. It'amu miskin, selain dia mengqadha puasa dia, dia juga memberi makan fakir miskin. Li'ajliman, karena siapa? Anaknya, bukan karena dirinya. Kalau hak dia apa? Mengganti, mengganti puasa dia, karena dia mampu. Karena ketidakmampuan itu mu'akkad, terbatas waktu. Tapi kalau terhadap anaknya, karena enggak mungkin kan anaknya wajib puasa, nah maka digantikan untuk nasi makan fakir miskin. Wa qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, afta Ibnu Abbas wa ghairuhu min as-sahabah al-hamil wal murdi idza khafata ala walidayhima. Sahabat mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan fatwa bagi seorang yang hamil, seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang dia menyusui apabila ditakutkan terhadap kedua anaknya. Antuftira wa tut'ima kulla yaumin miskina, untuk iftar, tidak berbuka, tidak berpuasa dan memberikan makan miskin. Iqamatan lil it'am maqam as-siyam, sebagaimana bentuk menggantikan ngasih makan dengan kedudukan puasa dia, yakni adaan dengan ada ma'a wujubil qada, bersamaan dengan mengqada, ya bersama dengan mengqadha puasa dia. Wajibul fitru ala man ihtaja ilaihi liinqadhi man waqa'a fi halakatin. Wajib untuk berbuka bagi siapa yang dibutuhkan untuk menolong seorang yang dalam kebinasaan. Misal tenggelam di laut, dia dalam keadaan puasa, temannya tenggelam. Jangan sampai enggak nolong karena saya puasa, takut batal. Ya mati temannya. Maka dia tetap nyemplung, bantu dia kalau emang harus dibutuhkan untuk membatalkan puasa, dia batalkan puasa. Karena istilah inqadul halaka al-gharik, menolong dari kebinasaan itu lebih diutamakan muqaddam. Ya, dari hanya sekedar puasa. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, sebutkan dalam kitab pada Al-Fawaid, wa asbabul fitri arba, sebab bolehnya seorang tidak berpuasa empat: safar, sakit, haid, wal khaufu min halak, takut dari kebinasaan. Man yukhsha alaihi al-halak bis-shaum, yang ditakutkan kalau dengan puasa malah justru malah bikin binasa. Kal murdi' wal hamil, seperti seorang yang menyusui dan seorang hamil. Wa mithluhu mas'alatul ghariq, dan semisalnya seperti seorang yang tenggelam. Wajibu al muslim ta'yinu niyati shaumil wajib min al-lail. Nah, ini penting masalah adalah wajib bagi setiap muslim untuk niat di malam sebelumnya. Untuk niat di malam sebelumnya. Maksud niat tuh enggak perlu ditalafutkan, tapi dia sudah berazam untuk besok puasa. Bagi puasa apa? Puasa wajib. Untuk puasa, puasa wajib. Ka shaumi Ramadan wa shaumil kafarah wa shaumin nadhar bi an ya'taqid annahu yasum min Ramadan. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Dengan dia meyakini, beriktikad untuk puasa besok Ramadan, atau mengqadha atau puasa nazar atau kafarah, ya, di malam hari. Niat, sudah ada niat pengen puasa besok. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan juga sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, man lam yubayyit as-siyama qabla thulu'il fajri fala siyama lahu. Rawahu Nasa'i an Aisyah wa Hafsah wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Rakmul hadis 2000 ba'da 457. Man lam yubayyit as-siyam, siapa yang tidak punya niat di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa apa? Puasa wajib. Fayajibu an yanwiya shauma al-wajib fil lail. Dia harus, kita harus punya niat. Jangan sampai kita tahu puasalah besok. Puasalah. Ketika sudah fajar, puasa aja padahal itu Ramadan. Enggak bisa. Kita harus punya keyakinan i'tiqad di malam hari. Faman nawaa shauma min nahar kaman asbaha wa lam yut'am syai'an ba'da thulu'il fajri thumma nawaa shiyam lam yuz'u illa fit tatawwu'. Barang siapa yang berniat puasa di siang hari atau setelah fajar, sebagaimana seorang di pagi hari dia belum makan sesuatu setelah terbit fajar, kemudian dia niat berpuasa, maka ini tidak boleh baginya kecuali pada puasa sunnah. Wa amma shaumul wajib, adapun puasa wajib, falayan akid biniyatihi minan nahar, maka enggak boleh dengan keyakinan dia meniatkan setelah fajar. Lianna jami'an nahar yajibu fihi shaum. Karena apa? Karena semua si siang hari itu wajib baginya shaum. Wa niyatu la tan'atif 'alal madhi. Niat itu enggak bisa kok dihubungkan dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya, tak puasalah sekarang, tapi setelah terbit matahari, enggak bisa. Yang wajib ya, yang wajib. Amma shaumun nadhil, adapun puasa yang sunnah, fayajuzu biniyatin minan nahar, boleh puasa dengan niat dari siang setelah fajar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam data yaum, suatu ketika Nabi masuk ke rumah saya, faqala hal 'indakum syai', kamu punya apa gitu ya. Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, kamu punya apa? Makanan. Faqulna la. Gak ada ya Rasulullah. Qala fa ini idan sha'im. Ya sudahlah, saya tak puasa saja. Ya. Rawahu al-jama' illa al-Bukhari. Fa fil hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum punya niat puasa. Ya. Li'annahu talaba ta'aman, karena minta makan beliau. Wa fihi dalil 'ala jawazi ta'khiri niyatish shaum. Ini boleh mengakhirkan niat puasa idza kana tatawwu'an, apabila puasa itu puasa sunnah. Fatukhassasu bihil adillatul mani'ah, maka dikhususkan dengannya dalil-dalil yang dilarang. Fasyartu sihhati shaumin nafli biniyatin min nahar, apa syarat bolehnya seorang itu dia niatnya di siang hari dengan puasa sunnah? Alla yujad qabla niyati munafin lisyam min aklin wa syurbin wa nahwiha. Untuk tidak ada sebelum niat itu belum makan sama sekali, belum minum sama sekali. Ya. Fa in fa'ala qabla niyati may yufattiruhu, kalau sudah melakukan minum atau makan sebelum ada niat, lam yasih hasyam li ghairi khilaf. Maka tidak sah niat puasa dia tanpa ada khilaf sedikit pun. Demikian wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ahkam puasa. Semoga ini sebagai bekal bagi kita untuk nanti insyaallah masuk di bulan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.